Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tafsir Syarawi yang bermula pada surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مقصود dari ayat tersebut, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, kepada para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan perubahan arah kiblat yang awalnya ke Ka'bah, sebelumnya itu mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu terjadilah keributan dan perselisihan yang dihembuskan dari para ahli kitab sebagaimana yang diketahui. Setiap pengikut agama memiliki kiblat yang khusus. Muslim menghadap ke Ka'bah, umat Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, dan umat Kristiani menghadap ke arah timur. Pada ayat ini dijelaskan bahwasannya perbedaan kiblat itu bukanlah suatu permasalahan, karena sebelumnya perubahan kiblat itu telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Muslim tetap salat dan menghadap ke satu arah. Jelas di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, janganlah kalian menjadikan satu perubahan arah kiblat itu sebagai bentuk kebajikan, karena hal itu bukanlah masalah yang susah. Namun kebajikan sebenarnya adalah melaksanakan perintah Allah yang terbentuk dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna bir di sini maknanya luas sekali, karena mencakup bahwasannya kebajikan itu adalah orang yang mampu mengamalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah tiada tuhan selain Allah, dan meyakini kepada hari akhirat, kemudian para malaikat, kitab-kitabnya, nabi, dan mampu mengeluarkan hartanya yang dicintainya. Perlu digarisbawahi bahwasannya harta yang dicintainya itu ialah memberikan kepada orang yang lain dengan harta yang disukainya. Bukan berarti kita menafkahkan harta itu, apa yang kita anggap itu buruk kita kasihkan kepada orang yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan orang yang demikian adalah, kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga menafkahi apa yang kamu cintai. di sini jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita kalau kita berinfak, memberikan kepada orang, berilah apa yang terbaik, bukan berilah apa yang disisai gitu. Mungkin pada kesempatan kali ini dapat kita flurkan melalui dialog kita dengan Ustadz Perdana, Ustadz Zainal Arifin, dan Ustadz Hanafi Ismail. Ya, baik sekali Ustadz Safiar. Pada ayat 177 ini Allah mengatakan hakikat dari bir itu sendiri. Bir itu sendiri berasal dari kata-kata al-bar. Bar itu artinya darat. Kebalikannya adalah bahar. Bahar artinya laut. Kenapa kok kebajikan itu identik dengan darat? Karena darat itu lebih luas dari laut. Betul enggak Ustaz Sabian? Atau terbalik? Luas laut atau darat? Luas laut. Ya? Tapi kenapa kok disebutkan bir itu artinya luas dan laut yang luas itu artinya sempit? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan, walaupun darat ini lebih kecil dari laut, tapi manusia itu hidup di darat. Di darat manusia itu lebih enak bergerak daripada di laut. Alhamdulillah kalau kita bisa berenang di laut enak gitu. Tapi secapek sehebat-hebatnya berenang pun tidak mungkin kita jadi manusia laut kayak Denny itu ya kan. Tetap kita adalah manusia darat. Maka disebutkan bir itu dengan luas karena darat itu luas karena manusia itu hidupnya di darat. Laut itu sempit walaupun dia luas karena manusia tidak hidup di laut. Begitu juga lah bir dalam maknawi. Bir itu artinya segala bentuk pengorbanan. Pengorbanan itu sangat luas. Maka kita mengenal istilah birrul walidain, berkorban untuk kedua orang tua. Sehebat apapun pengorbanan kita, seluas apapun pengorbanan kita, tetap kasih sayang orang tua itu adalah lebih luas lagi. Di Malaysia ada apa tulisannya itu, Ustaz Perdana? Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anda sejauh mana. Jadi ini merupakan pengertian daripada kebajikan. Kebajikan di sini bukan sekedar mengarah kiblat, betul, tetapi beriman kepada Allah itu puncak dan hari akhirat. Kemudian yang tak kalah menariknya, wal mufuna bi ahdihim, tepat janji. Itu merupakan pengorbanan juga yang harus diberikan, karena ketika orang tepat janji itu sebenarnya suatu kesuksesan. Maka ekonomi ke depan itu bukan karena income atau modal yang besar, tetapi bagaimana janji yang diberikan itu dapat terrealisasi. Maka ada namanya garansinya cuman dalam bentuk penepatan janji saja. Tidak harus pakai modal. Nah, itu merupakan suatu sistem tatanan ekonomi ke depan di mana janji ini merupakan suatu nilai yang sangat berharga, honesty ya. Kemudian as-sabirina fil ba'sa wad-dharra. Kemudian ayat yang ditutup, orang yang melaksanakan kebajikan itu, itulah sebenarnya orang bertakwa. Ulaika humul muttaqun. Ya, saya juga sedikit ingin menambahkan di sini dari ayat 177 juz kedua dari surah Al-Baqarah ini, jelas sekali di sini bagaimana karakter-karakter yang dikatakan sebagai seorang yang muttaqin. Selama ini banyak pemahaman di dalam pemahaman kita bahwasanya dikatakan orang muttaqin itu mungkin sebagian besar itu pemahamannya hanya sekedar beribadah sepanjang waktu, kemudian berpuasa, hanya berzakat. Tapi jelas sekali di dalam ayat 177 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter yang lebih luas dari seorang yang dikatakan seorang muttaqin itu. Iya, di samping dia beriman kepada Allah dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita ketahui, akan tetapi sifat atau karakter yang juga harus dimiliki seseorang kalau ia ingin dikatakan digolongkan sebagai orang muttaqin, yaitu wa atal mala ala hubbihi. Iya, memberikan harta yang disenanginya kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan ibnu sabil serta orang-orang yang meminta-minta. Dari sini nampak sekali bahwasanya seorang yang mempunyai karakter seorang muttaqin adalah seorang yang mempunyai rasa sosial yang cukup tinggi. Rasa sosial yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum sampai kepada menafkahkan harta, Allah lebih dahulu menempatkan posisi orang muttaqin itu sebagai amanah billah. Nah, ini bagi orang-orang yang ingin digolongkan sebagai orang mutakin, sebenarnya pada saat sekarang ini sangat tepat sekali untuk mengaplikasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, karena bencana demi bencana yang menimpa negara kita yang tercinta ini membutuhkan uluran tangan dan pertolongan dari orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tersentuh hatinya serta punya rasa sosial yang tinggi. Dan tidak hanya itu saja, yang dikatakan sebagai orang mutakin itu adalah orang-orang yang mufuna bi'ahadihim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, mampu untuk memenuhi janji-janji mereka. Ya, ini terkadang banyak di antara kita yang anggap remeh terhadap janji yang diucapkan. Ya, padahal sebenarnya janji itu adalah hutang, dan salah satu karakter orang-orang munafik itu adalah apabila mereka berjanji, mereka tidak mau menepatinya. Jadi para pendengar RR yang berbahagia, ayat 177 ini adalah ayat yang menggambarkan ciri-ciri atau karakter orang-orang mutakin yang patut untuk kita teladani dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sangat benar sekali yang didialogkan tadi melalui Ustadz Perdana dan Ustadz Zainal. Tapi tak kalah pentingnya lagi kalau kita merujuk pada akhir ayat ini, kita menjumpainya di situ, wasabirina fil ba'sa iwadzara ina wahinal ba'si. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu sabar dalam kesempitan penderitaan. Ini jelas ya, musibah yang datang itu adalah merupakan penderitaan gitu. Jadi bukanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada orang, jelas orangnya itu diberikan azab, tidak, akan tetapi karena rahmat umat Muhammad ini diberikan cobaan. Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu bukanlah untuk mengsengsarakan umatnya, akan tetapi untuk memberikan satu cobaan di mana liabluwakum ayyukum ahsanu amala, di mana sampai mereka itu konsisten kepada agamanya ini. Yeah. Jelas Nabi Muhammad SAW di sini memberikan sebuah hadis, min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hattal syaukatu yushakuha. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim dari musibah, maka Allah membalasnya dengan menembus dosanya, walau musibah itu hanya sebuah duri yang menusuknya. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyinyiakan hambanya gitu. Kalau hambanya itu jelas dia mengimaninya. Jadi bukanlah Nyi Roro Kidul itu marah, bukan Ratu Selatan yang di sana marah dan sebagainya. Perlu kita yakini bahwasannya kita itu kurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu ingin mengetes sampai kemana keimanan kita. Musibah itu bukan hanya musibah gempa dan sebagainya, setiap hari juga muncul kepada kita musibah, ya. Musibah itu sendiri perlu kita catatan, musibah itu bukan azab. Bahkan orang sampai mengatakan ini, Ustaz Hanafi, wah sudahlah, betul-betul sekarang ini dunia sudah tidak bersahabat lagi sama kita, katanya kan. Dunia enggak bersahabat lagi sama kita. Jadi siapa yang bersahabat, saya katakan? Apakah tetangga kita, samping kita dan sebagainya? Saya kata karena kita tidak mau bersahabat sama Allah yang jelas. Tidak mau mengamalkan apa yang dianjurkan kepada kita. Bahkan dia sanggup pergi pula ke dukun itu. Kan udah parah kali itu. Benar. Kalau dibilang bukan bocor halus lagi, udah Al-Qur'an itu udah yang benar. Udah hancur kali lah mungkin orang itu, ya kan? Iya, jelas yang harus kita tekankan di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya orang yang beriman kepada Allah itu tidaklah memperselisihkan kebaikan itu sendiri. Kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, satu. Kedua, percaya kepada akhir hari kemudian, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada nabi. Kemudian mampu dia memberikan infak kepada fakir miskin dengan harta yang terbaiknya, bukan harta sisanya. Ini kadang-kadang kita juga belum belajar nih Ustaz ya. Dalam artian belum belajar kalau bisa ngasih sama orang itu yang jelek-jelek pakaiannya. Tapi kita belum mampu memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian memberinya itu biar dianggap hebat, bukan sama saudara kita yang miskin ini. Kadang-kadang kebanyakan kita memberikan kepada orang yang lain, sudah mampu, sudah mampu ya, memberikan sama orang lain biar dibilang, wah si Pulan tuh hebat pemberiannya, seorang donatur. Lupa sama tetangga sendiri, lupa sama saudara sendiri. Kemudian dia itu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mampu menunaikan janji. Insya Allah kita ini Ustaz ya, kita membina diri kita, keluarga kita, semua kita jangan lepas dari jam karet gitu ya. Insya Allah kita dapat menempati janji. Kemudian sabar dikala kita dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Inilah memang benar-benar orang yang bertakwa dan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, apa yang telah disimpulkan ini mungkin bermanfaat bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyajian kajian tafsir ini. Saya pribadi Muhammad Syafiar, ditemani dengan Ustaz Zainal Arifin MA, Ustaz Perdana MA, dan Ustaz Hanafi Ismet MA. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.